بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته teman-teman yang dirahmati Allah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين الشرط الثاني الا يكون العامل مضيقا عليه ثم التضييق تارة يكون بمنع التصرف مطلقا وبان يقول لا تشتري شيئا حتى تشاورني وكذا لا تبع إلا بمشورتي لأن ذلك يؤدي إلى فوات مقصود العقد فقد يجد شيئا يربح ولو راجعه لفات وكذا البيع فيؤدي إلى فوات مقصود القراض وهو الربح. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjut pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sekarang sampai pada syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama dalam al-qirad, al-qirad itu artinya mudharabah bagi hasil begitu ya. Itu yang syarat yang pertama, ayyakunal malu darahim au dananir. Hartanya harus dari mata uang atau alat tukar dinar dan dirham, emas dan perak. Tapi kemarin kita sudah singgung tentang kalau bagaimana kalau emas dan peraknya maksyusah. Alat tukar atau uang, mata uang yang emas itu tidak nampak. Tapi emas hanya sebagai jaminan daripada uang yang dikeluarkan oleh bank nasional tertentu. Dan kita mengatakan bahwa Imam Taqiyuddin Alisni mengatakan al-muttajah asihah. Pendapat yang benar dalam masalah itu yaitu pendapat bahwa boleh kita berkirad atau mudharabah dengan uang yang emas dan peraknya tidak ditemukan di dalam mata uang tersebut. Gitu. Artinya dengan uang kertas juga enggak ada masalah. Syaratu tsani, syarat yang kedua adalah yakunal aminu mudhayyaqan alaihi. Syarat yang kedua adalah amil pekerja ay mudharib tidak boleh dilakukan penyempitan terhadap haknya. Tsumma tadyiku penyempitan itu taratan bisa jadi yakunu biman ittasarrufi mutlaqan. Bisa jadi dia dilarang untuk melakukan transaksi dan tindakan mutlak secara mutlak. Biaya pula dengan mengatakan la tashtari syai'an hatta tushawwirani. Jangan kau beli sesuatu sampai kau bermusyawarah denganku. Nah, itu kan kata si investor, si punya modal. Ini gua kasih 5 juta. Lu usahain biar gimana, biar maju kan begitu. Gimana biar, tapi lu jangan beli di situ ya. Lu kalau mau beli apa-apa ngomong dulu sama gua. Itu kan ngerepotin. Itu namanya tadyik. Mana tadi? Wa kadza la tabi' illa bi masyurati. Begitu juga kalau dia bicara atau ngomong la tabi', jangan kau jual illa bi masyurati kecuali kalau ngomong dulu sama saya, musyawarah dulu. Ini kan syarat-syarat yang menyempitkan haknya si mudharib, haknya si pekerja. Gitu. Li anna dzalika yuaddi ila fawati maqsudil aqdi. Karena yang seperti itu menyebabkan fawati maksudil akdi, menyebabkan hilangnya nanti tujuan daripada akad itu sendiri. Kan akad mudharabah itu intinya itu mendatangkan keuntungan. Maka kalau mudharabah tapi kagak ada utang, kagak ada untungnya, itu namanya bukan mudharabah. Enggak usah, saya memang niatnya bukan buat nguntung lah. Saya buat nolongin aja. Kalau mau nolongin jangan mudharabah. Hibahin aja duitnya. Kalau mau nolongin jangan mudharabah. Mudharabah itu tujuannya untuk mengambil atau untuk mendatangkan keuntungan. Maka kasihlah kepada pekerja yang kita kira cakap untuk mengelola uang kita. Kalau dari awal emang niatnya buat nolongin, jangan dibikin mudharabah, kan nyusahin akhirnya. Mending kasih aja. Nih, kasih 5 juta buat ente. Manfaatin. Buat ini, buat itu, terserah. Kan begitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sadulkif. Jadi tujuan akad mudharabah itu mendatangkan keuntungan. Gitu. Faqad yajidu syai'an yarbah. Dia bisa jadi nih orang yang kerja, yang diamanahi duit. Itu dia bisa menemukan sesuatu yang menguntungkan, walau roja'ahu, tapi kalau dia musyawarah dulu, lafata, lewat itu keuntungannya gitu. Wa kadzal bai'u, begitu juga kalau dalam jual beli, kalau dalam mau beli barang harus musyawarah dulu, fa yuaddi ila fawati maqsudil kiradi wa huwa ribah. Itu menyebabkan hilangnya keuntungan kita kan, dan itu maksud daripada tujuan. Nah, tujuan mudharabah yaitu keuntungan. Ini ada barang lagi diskon, barangnya masih bagus. Ini kita kalau ambil sekarang, ntar besok kita jual. Ini kita untung banyak nih. Tapi ngomong dulu, gue dibilangin kalau punya duit nggak apa. Kalau ini, kalau mau beli apa-apa, ngomong dulu. Gue ngomong dulu lah. Ini ngomong dulu, lama ngobrol, akhirnya dia itu beli dah, nggak apa-apa dah. Pas dia udah dibolehin beli, ternyata barangnya udah habis. Atau waktu diskonnya udah enggak ada. Ya, udah enggak ada. Itu namanya tadyik ala al-amili. Jadi enggak boleh amil mudhayyaqan, disempitkan haknya. Wa taratan yakunu tadyiku, tapi kadang-kadang tadyik itu penyempitan terhadap pekerja, itu bisa jadi bi ayyashtaritu alaihi syira'u mata'in muayyan. Bi ayyashtar itu dengan dia mensyaratkan kepada si pekerja syira'u ay syira'a mata'in muayyanin, untuk membeli mata barang tertentu gitu. Nih gua kasih 5 juta nih gitu. Tapi lu usahanya di ini aja ya gitu. Belinya barang. Kalau emang mau ditentuin barang, mendingan jangan kasih orang, mendingan beli sendiri. Beli sendiri, jual sendiri kan enak gitu. Kalau emang udah percaya untuk dimudharah bahkan terhadap orang, ya biarkan kebebasan. Kahadihil hintati, beli ini, apa namanya, tas ini, wahadihil siap ini, baju ini, beli ini. Gitu. Au yashtaritu alaihi syura'a naw'in yanduru wujuduh. Atau dia mensyaratkan kepada amil untuk syura'a naw'in, membeli barang yanduru wujuduhu, yang memang sulit untuk ada. Apa yang duru wujuduhu, jarang keberadaannya. Adanya barang tersebut tuh jarang. Kayak semacam apa? Duren ya, duren kan gak tiap hari ya. Tapi di beberapa orang duren tiap hari mah ada. Apa yang jarang? Layangan. Layangan kan jarang. Kalau lagi musim layangan doang ada. Kal apa contohnya yang barang apa barang yang memang sangat sulit keberadaannya? Kal khailil itaq, ay khailil ataq. Khail itu kuda, al-atak itu bersih. Maksudnya ada kuda yang satu warna. Jadi kan kalau kita lihat kuda ada yang warnanya hitam tapi bawahnya putih. Nah, khairul atak itu satu warna semuanya. Jadi khalis. Al-bayudha'ul khalisah. Kuda yang warnanya putih, semuanya putih. Kalau hitam, semuanya hitam. Itu namanya al-atak. Awil balak. Al-khairil ataqi kal-khairil ataqi wal-awil balak. Al-balak itu kuda yang bintik-bintik. Jadi warnanya tuh bintik-bintik. Gitu. Wanahwi, itu kan susah nyarinya. Kuda yang beneran putih, kuda yang beneran hitam, atau kuda yang bintik-bintik tuh nyarinya susah. Au fi ma la yujadu sayfan wa syita'an. Atau sesuatu barang yang memang tidak bisa ditemukan. Sayfan, baik musim panas, wa syita'an, atau musim dingin. Kal fawakih radbah, seperti buah-buahan basah, wa nahwi dzalik, atau sejenis itu. Jadi jangan mensyaratkan sesuatu yang memang sulit untuk didatangkan. Jangan mensyaratkan untuk membeli barang yang keberadaannya tuh jarang begitu. Aw yashtaritu alaihi, atau mensyaratkan, atau aw yashtaritu alaihi, atau si investor pemodal mensyaratkan kepada amil muamalat syakhsin muayyan, untuk bertransaksi bermuamalah kepada orang tertentu saja. Ini gua kasih 10 juta, lu kembangin dah. Lu kelola usaha. Ah, cuman kalau mau ngapa-ngapain tuh lu kerjasamanya sama Haji Fulan aja. Ka'alla tashtari min ful illa min fulan, seperti mengatakan la tashtari illa min fulan, jangan beli kecuali dari Haji Fulan. Aw la tabi' illa minhu, jangan jual kecuali kepada fulan gitu. Fa hadhihi syurut, syarat-syarat ini kulluha, semuanya mufsidatun li 'aqdil qirad. Jadi bukan akad ya, bukan syaratnya yang batal, tapi akadnya yang dibatalkan. Kenapa? Karena syarat itu membatalkan maksud daripada akad. Ya kan, jadi ada syarat akad, ada syarat di dalam akad. Kalau syarat akad kan jelas bahwa dia memang harus ada. Tapi kan ada sesuatu yang syarat di luar akad, tapi disyaratkan. Syaratnya itu selama dia tidak mensyaratkan sesuatu yang justru membatalkan maksud dan tujuan akad, itu akadnya sah-sah saja. Seperti kan pernikahan. Pernikahan kemudian salah satu pihak, entah laki atau perempuan, mensyaratkan misalnya gak boleh poligami misalnya. Nah itu kan syarat yang tidak merusak tujuan nikah dan juga tidak membatalkan tujuan nikah. Tapi juga tidak sesuai dengan tujuan nikah. Gitu. Intinya seperti itu. Nah, kalau syarat bahwa si amil harus jual ke dia, harus beli ke dia, harus ini ke dia, dan seterusnya, itu kan syarat yang justru membatalkan akad daripada membatalkan maksud daripada tujuan mudharabah gitu. Li'anna al-mata'al mu'ayyan, karena barang tertentu yang tadi disebutkan, qad la yabi'uhu malikuhu, bisa jadi si penjualnya, pemiliknya enggak menjual. Wa 'ala taqdiri bai'ihi qad la yarbah, dan kalaupun dijual, wa 'ala taqdiri bai'ihi, dan kalaupun kita bayangkan dia bisa menjualnya gitu, qad la yarbah, bisa jadi barangnya emang enggak laku, enggak ada mendatangkan keuntungan, itu barang bukan yang diminati pasar. Jadi tidak mendatangkan keuntungan. Wa amma syakhsul muayyan, sedangkan bermuamalat kepada orang tertentu, faqad la yu'amiluhu, bisa jadi orangnya emang enggak mau bermuamalat dengan kita. Wa qad la yajidu 'indahu ma yadhunnu fihi ribhan, dan bisa jadi si amil ini la yajid 'indahu ma yadhun, tidak mendapatkan sesuatu yang berpotensi untuk mendatangkan keuntungan. Ini gue suruh kerja sama Haji Fulan. Haji Fulan usahanya begitu doang. Kalau gue terus-terusan kerja sama sama dia, yang ada tekornya kagak dapat untung kan. Kan ya. Faqad la yajidu 'indahu, dia bisa jadi nih amil tidak menemukan diri sisi Haji Fulan tersebut, ma yadhunnu fihi ribhan, ya memang mungkin untuk mendatangkan keuntungan. Waqad la yabi'u illa bisamanin ghalin, bisa jadi Haji Fulan itu orang yang ditunjuk oleh si pemodal, la yabi'u illa bisamanin ghalin, dia tidak menjual kecuali dengan harga yang tinggi. Wa kullu hadhil umur, dan perkara-perkara yang tadi disebutkan, tufawwitu maqsuda aqdil qirad, itu melewatkan atau membatalkan maksud daripada tujuan qirad, ay mudharabah, artinya adalah riba, keuntungan. Fala budda min adami ishtiratiha, maka wajib itu la budda, diharuskan min adami ishtiratiha, tidak boleh adanya syarat-syarat tersebut begitu. Hatta law syarata rabbul mali, sampai pun kalau seandainya si yang punya harta mensyaratkan, ayyakuna ra'sul mali ma'ah, dia mensyaratkan bahwa modalnya dia pegang sendiri, wa yufiya asamana idza ishtaral amil, kemudian dia bayar itu harganya kalau si amil mau ngapa-ngapain. Fasadal kirot, iya fasad, rusak. Jadi ketika si apa namanya nih, gua ngomongnya begini, ini gua punya 5 juta nih, ya lu usahain gimana biar 5 juta ini berkembang gitu ya. Tapi 5 juta gue yang megang gitu. Ntar kalau mau apa-apa lu tinggal ngomong sama gua. Itu namanya bukan mudharabah. Itu namanya nyuruh. Itu namanya temenan sama orang yang bisa disuruh-suruh gitu. Kalau mudharabah kasih semuanya, berikan kebebasan. Tapi kalau rasul mal modalnya dipegang sama dia, kemudian dia bilang wa yufi saman, nanti gue bayarin gitu. Idza ishtaral amil, kalau lo mau beli apa-apa ntar gue bayarin. Fasadal kirat, maka jual beli apa mudharabahnya batal. Li wujudu tadyik, karena sebab ada penyempitan. Al munafi, yang justru membatalkan. Li aqdil kirat, membatalkan tujuan, maksudnya li aqdil kirat, untuk tujuan daripada akad kirat, yaitu keuntungan. Naam. Lau syarratu alaihi alla yabi'a wa la yashtari illa fi suqin. Kalau seandainya si pemodal, pemilik harta, mensyaratkan kepada amil pekerja, alla yabi', dia tidak boleh menjual, wa la yashtari, tidak boleh membeli, illa fi suqin, kecuali di pasar, sahha, itu sah hukumnya. Akad kiratnya sah. Ya, syarat itu juga sah. Bi khilafi dukanil mu'ayyan, berbeda kalau yang disebutin adalah dukan ilmu. Dukan itu lebih kecil daripada suk, itu kan pasar. Nah, di dalam suk itu ada hanut, ada dukan gitu. Kalau dibilang jangan di pasar, apa nih, jangan jual di, kecuali di pasar ya. Kalau mau beli di pasar ya. Nah, itu enggak ada masalah. Karena tidak menyempitkan. Karena pasar kan luas. Artinya kalaupun dia enggak boleh di pasar sono, dia bisa beli di pasar, dan pasar sini kan luas. Jadi dia bisa pilih mana aja gitu. Tapi kalau enggak boleh untuk duna adukan tertentu, toko tertentu, ini kan penyempitan. Li'anna suqal mu'ayyan, karena pasar yang tadi ditunjukkan, naw'il amil mawjud, itu seperti naw' jenis al-am yang umum yang ada. Bi khilafil hanut, berbeda dengan hanut. Hanut sama dukan itu mirip-mirip, toko gitu ya. Fa'innahu kasyakhsil mu'ayyan, sesungguhnya yang seperti itu seperti orang tertentu. Kada qalahul Mawardi, begitulah yang disebut oleh Imam Al-Mawardi. Jadi tadyik itu selama tadyiknya membatalkan tujuan daripada akad, itu mengambil keuntungan, itu yang dibatalkan. Tapi kalau tadyiknya justru tidak memberikan pembatalan terhadap keuntungan, seperti tadi itu kan juga bentuk tadyik, tapi tadyiknya tidak la yunafi li ala yunafi apa namanya maksud aqdil qirat. Seperti ini kalau belanja di pasar sini aja. Nah, terus ntar kalau mau jual di pasar sono gitu. Jadi penyempitan itu tidak membuat hilang keuntungan. Karena yang dimaksud pasar itu kan luas. Artinya dia boleh belanja di toko mana saja, yang penting masih di pasar situ. Berbeda masalahnya kalau dia menetapkan lu kalau mau belanja di toko itu aja. Nah, itu kan menyempitkan gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang memberikan syarat tersebut bukan untuk syarat, tapi untuk guidance aja, sebagai petunjuk gitu. Karena dia yang melihat pekerjaannya ini adalah orang baru, mungkin dari daerah. Nah, sampean kalau belanja nih kesini aja. Tapi yang dimaksud belanja kesini itu bukan penyempitan, hanya sebagai opsi guidance, petunjuk. Nih kalau mau belanja yang kayak gini-gini di sini gitu. Kalau ke tempat yang lain ya boleh, enggak apa-apa. Cuman dikasih tunjuk, karena ente ini kan pekerja baru gitu. Ini kalau belanja ke sini, ntar kalau dapat hasil belanja jualnya begini, kan begitu. Itu bukan penyempitan tapi petunjuk agar si amil ngerti bagaimana dia kerja. Kayak kita kan sekarang kan ya. Kita punya duit sekian juta, lalu kata teman kita, "Lu cariin dah siapa yang mau kerja sama gua." Datang dia temannya dari daerah. Kan gak tahu mana toko yang benar, mana toko yang murah, mana toko, dia gak tahu. Nah, makanya kita kasih tunjuk. Nah, kasih tunjuk itu bukan tadyik gitu. Karena memang tujuannya untuk guidance, petunjuk supaya dia gak salah beli. Kenapa? Karena dia orang baru. Tapi kalau menetapkan, pokoknya jangan beli kemana-mana, belinya di situ aja. Nah, itu yang menjadi tadziq. Apa namanya, tadziqil manfi, tadziqil munfi li'aqdil qiran. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi. Wala yushtarutu bayanu muddatil qiran. Dan tidak ada syarat. Jadi tidak disyaratkan kita bayan muddat al-qirat. Menjelaskan muddat atau masa qirat itu berlangsung. Jadi ketika datang itu si pekerja, nah nanti mau pekerja mana nih, duit 5 juta. Pokoknya dikelola jadi usaha biar untung. Sampai kapan? Tidak disyaratkan harus menyebutkan apa namanya waktunya. Tidak disyaratkan. Wala yushtarat bayanu muddatu muddatil qiradi bi khilafil musaqqah, berbeda dengan musaqqah. Kalau musaqqah itu orang punya kebun, orang punya sawah, lalu dia minta seseorang bekerja di sawah dia. Ini kerjain sawah ane sampai sekian 5 bulan atau sampai sekiranya tumbuh. Itu kan ada muddahnya. Ada muddah. Apa namanya? Ada tenggang waktu. Tapi kalau mudharabah enggak ada. Tidak disyaratkan begitu. Bi khilafil musaqqa, berbeda dengan musaqqa. Li'anna ribha laysa lahu waqtun ma'lum. Begitu. Kenapa tidak boleh disyaratkan? Bukan tidak boleh, tapi tidak disyaratkan. Bukan tidak boleh, tapi tidak disyaratkan menentukan muddah, waktu masa mudharabah itu dilakukan. Kenapa alasannya? Li'anna ribha, karena yang namanya keuntungan, laysa lahu waqtun ma'lum, dia tidak punya waktu tertentu. Gitu. Ini kalau tanggal 1 sama tanggal 2 keuntungan lagi banyak, enggak, keuntungan tidak terikat dengan waktu. Maka yang namanya mudharabah pun tidak disyaratkan harus pakai waktu. Tidak disyaratkan li anna ribha laysa waqlahu waqtun ma'lum bi khilafi samrah, berbeda dengan samrah. Karena kan tadi di awal kita lihat bahwa dalilnya mudharabah itu sama seperti dalilnya musaqqah. Musaqqah itu orang punya kebun tapi nggak bisa bercocok tanam, nggak bisa bertani, nggak bisa garap sawah. Lalu dia panggil petani, panggil orang lain untuk garap sawah. Dia itu namanya musaqqah. Saya hire kamu untuk menggarap sawah saya selama 5 bulan. Karena itulah standar waktu panen. Nah, itu musaqqah. Jadi dalilnya mudharabah karena musaqqah lebih dulu kan daripada qirat. Dulu qirat belum ada. Yang ada dulu orang ngutangin tuh. Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an dan juga Sayyidah Khadijah kan ya. Yang dulu yang ada tuh ngutangin tuh beliau. Bukan qirat. Tapi musaqqah udah ada. Makanya kemudian sebagian ulama mengatakan bolehnya qirat itu kiasan alal musaqqah. Mudharabah itu dibolehkan dikiaskan dengan al-musaqqah, bahwa ada hajat untuk mengembangkan harta tapi ada keterbatasan terhadap kecakapan dia. Punya duit tapi enggak pintar ngelola, ada yang pintar ngelola tapi enggak punya duit, kan gitu. Ada yang pintar garap sawah tapi miskin, ada yang punya duit tapi enggak bisa garap sawah, kan ada kebutuhan. Makanya dibolehkan. Nah, al-qirat itu juga sama kebolehannya dengan musaqqah. Tapi salah satu yang membedakan, kalau musaqqah ditentuin waktunya, tapi kalau mudharabah tidak disyaratkan ditentukan waktu. Kenapa tidak disyaratkan? Li'anna ribha, karena keuntungan itu laisa lahu waqtun ma'lum, dia tidak punya waktu tertentu. Kan enggak ada kaidahnya untung tuh kalau cuman kalau kita buka toko pagi-pagi, enggak. Ada orang yang buka toko jam 12 siang tapi untung gede juga kan. Jadi tidak ditentukan waktunya karena keuntungan memang tidak punya waktu tertentu. Bi khilafi samrah, berbeda dengan buah. Kalau buah kan tadi kan musaqqah. Ya musaqqah itu kan keuntungannya apa tujuannya adalah mendatangkan buah. Buahnya panen kan begitu. Dan kalau panen tuh waktunya kita udah tahu. Ini kalau kita cocok tanamnya tanggal sekian, bulan sekian, lagi bulan purnama, beberapa kali musim hujan, nanti nih kayaknya nih panennya tanggal sekian bulan, kan gitu. Tapi kalau keuntungan dalam mudharabah kan gak jelas kapan. Wa aidan fahuma qadirani ala faskhil kirati mata faskhil kirati mata sya'a. Dan kenapa juga tidak bisa tidak disyaratkan waktu muddat ma'af, tidak disyaratkan tenggak waktu dalam mudharabah fahuma, karena keduanya qadirani, keduanya mampu, boleh dan bisa ala faskhil kiradi untuk membatalkan akad kirat mata sya'a kapan mereka suka. Li'annahu akdun ja'is, mudharabah itu akad ja'is. Dikasih nih 5 juta, nih 5 juta dikelola dah. Pokoknya gimana biar berkembang. Mulai dia jalan. Mulai jalan, dia beli ini, dia beli itu, kemudian dia dagang sampai akhirnya bawa apa modalnya balik, keuntungan juga datang. Ketika modalnya udah balik 5 juta, ada keuntungan 5 juta, 10 juta dia datang. Ji. Udah tuh, gua udah enggak mau kerja lagi. Emang apa? Mau pulang kampung. Boleh gitu, boleh. Karena tidak memang ditetapkan waktu, karena akad ini adalah akad jais. Akad jais itu tidak mengikat, bukan akad luzum. Karena tidak mengikat, maka boleh dibatalin kapan saja. Karena boleh dibatalkan kapan saja, maka tidak disyaratkan adanya penyebutan waktu, penyebutan tenggat waktu dalam mudharabah. Falau zakara muddatan, tapi kalau sudah kesebut itu mudah ketika akad. Saya serahkan uang ini kepada Anda untuk dikelola dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu sekian. Falau zakara, tidak disyaratkan ya, bukannya enggak boleh, tapi tidak disyaratkan menyebutkan mudah. Tapi kalau sudah disyaratkan atau disebutkan, falau zakara muddatan, kemudian dia sebutin mudahnya, wa mana'ahu at-tasarrufa ba'daha fasadal aqd. Kalau dia disebutkan mudahnya, wa mana'ahu, kemudian dia larang itu si amil at-tasarruf untuk melakukan tindakan, untuk melakukan transaksi ba'daha, setelah mudah tersebut, fasadal aqd. Ba'daha ni setelah muddah, apa setelah zikri, apa setelah penyebutan muddah, fasadal aqd, maka batal akadnya. Li'annahu yukhillu bil maqsud, karena penyebutan muddah itu yukhillu bil maqsud, itu mencederai, melanggar maksud daripada tujuan al-qiran. Wa in mana'ahu syira'u ba'daha, oh iya, ba'dal muddah nih. Kalau orang sudah nyebutin waktunya, wa mana'ahu at-tasarruf, kemudian dia membatalkan apa, melarang dia melakukan transaksi apapun, ba'daha, setelah muddah tersebut, fasadal aqd, maka akadnya batal. Li'annahu yukhillu bil maqsud, karena larangan tersebut justru membuat transaksi itu maksudnya ngejual. Ini sampai tanggal sekian ya. Ternyata pas sampai tanggal sekian, barangnya masih bisa, masih ada yang bisa dijual dan mendatangkan keuntungan. Tapi dilarang, larangan tersebut kan membatalkan maksud akad. Maka larangannya membatalkan akad itu sendiri. Tapi kalau yang dilarang, wa in mana'ahu syira'u ba'daha, tapi kalau yang dilarang tuh beli, nih gue kasih 5 juta, lu kelola, lu beli apa kek, lu jualan apa kek, pokoknya kelola biar dapat keuntungan. Sampai tanggal 10 tahun 2025 lu balikin nih modal. Kan gitu misalnya. Gitu. Ketika tanggal 10 datang begitu, maka kalau jualan masih boleh. Tapi beli modal baru gak boleh gitu. Beli modal baru. Iya, apa syarat? Syarat apa namanya? Kalau jual itu masih boleh. Nah, tapi kalau mensyaratkan udah tanggal sekian jangan beli lagi gitu. Nah, itu syarat itu tidak ada masalah. Wa in mana'ahu syira'u ba'daha fala yadur. Tapi kalau dia larang untuk membeli lagi, membeli kapital lagi ba'daha, setelah mudah tadi yang disebutkan, fala yadur, maka tidak berbahaya. Tidak ada masalah adalah asal menurut pendapat yang sahih. Li'annal malika, karena yang punya harta mutamakkinun min man'ihi min asy-syira' fi kulli waqtin. Mutamakin, si pemilik harta mutamakinun, dia sangat mampu, bisa untuk melarang si pemudharib yang bekerja untuk membeli fi kulli waqtin di sepanjang waktu. Fajaza ayyata'arad lahu fil aqdi, maka boleh juga untuk dia menyela larangan tersebut di dalam akadnya. Wallahu alam. Far'un qaradahu syakhsun. Far'un cabang masalah. Qaradahu syakhsun ala ayyashtari hintatan fayadhan wa yakhbaz au az au ghazlan fayansaju fayansajuhu wa yabi'u fasad al-kirat li'anna al-kirat rukhsa syuri'a lil haja wa hadhihi al-a'malu madbudatan yumkinu al-istijaru 'alayha falam takur nufsuh shamilatan laha walau fa'ala al-amilu dhalika bila syartin lam yusid al-kirat ala al-raji wa yuqasu baki al-umur bima dhakarna. Qarada syakhsan, seseorang melakukan mudorobah kepada orang. Ini gue punya uang segini nih, lo usahain ya biar untung, biar dapat berkembang. Ala ayyashtariya hintatan. Jadi dia disyaratkan kita mau lu jualan tas aja, hintoh, lu beli hintoh. Fayadhan, tapi kemudian disuruh beli hintoh, dia malah beli yadhan wa yakhbas. Dia beli gandum, dia beli jelai, yadhan. Kemudian dia yadhan, apa yadhan? Bikin adonan roti, wa yakhbas, kemudian bikin roti. Jadi disuruhnya beli hintoh, ya, si pemilik modal suruhnya beli hintoh. Benar hintoh, kirain syatu. Kalau kita ulangin, qarada syakhsun ala ayyashtari hintatan. Seseorang meng-hire seseorang untuk melakukan pengelolaan terhadap hartanya. Qard mudharabah. Semudharabahnya ala ayyashtari, dia beliin hintah gandum. Fayadhan, kemudian dia bikin adonan. Fayakhbas, kemudian dia bikin roti. Au ghazalan, atau dia beli ghazal, benang. Ghazal itu wall. Fayansajuhu, kemudian dia bikin itu wal, dia anyam, dia jahit, wayabi, kemudian dia jual. Fasadal kirat, maka akadnya batal. Akad mudorobahnya batal. Li'annal kirat rukhsatun syuri'a lil haja. Karena yang namanya kirat itu adalah rukhsah. Jadi dia aslinya keluar daripada azimah. Dia adalah rukhsah yang dibolehkan karena sebab hajat. Apa hajatnya? Yaitu kebutuhan si pemodal untuk mengelola harta, kebutuhan si pengelola harta untuk dapat pekerjaan. Ini hajatnya. Wa hadhil amal, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang tadi disebutkan madbudah, itu sudah ditetapkan. Yumkinul istijaru 'alaiha, yang mana itu jadi hadhil amal yang tadi disebutin itu pekerjaan, beli gandum, beli jelai, kemudian digerus itu, kemudian bikin adonan jadi roti, atau beli benang dianyam jadi pakaian, jadi kain dijual, itu yumkinul istijaru 'alaiha. Itu pekerjaan yang sudah ditetapkan pakemnya dan orang bisa istijar. Apa istijar? Bisa nyewa orang, kayak orang punya pabrik. Gue punya pabrik garmen, bikin celana, bikin jas. Jadi kerjaannya tuh udah ditentuin. Kalau sudah ditentukan, yumkinul istijar, yang mungkin bagi dia itu adalah menyewa orang. Kalau yang namanya kirat tuh membebaskan dia melakukan transaksi apapun untuk banyak. Dia kasih 5 juta, 2 jutanya dia beli modal dagang, 2 jutanya dia beli ini, 1 jutanya buat ini. Pokoknya dikelola nanti beruntung, datang keuntungan. Tapi kalau sudah ditentuin kerjanya, madbud, wahadihil amal madbud, pekerja ini sudah ada ketetap, pakemnya sudah ada. Yang kayak gitu mah gak usah mudorobah, ijar aja, lu nyewa orang aja. Ijaratu amal jadinya. Yumkinul istijaru alaiha, yang sangat mungkin kalau dia menyewa orang untuk melakukan hal tersebut. Falam takuni rukhsah syamilatun. Falam takuni rukhsah tu syamilatan lah. Rukhsah, keringanan daripada al-kirat, itu tidak mencakup pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditetapkan pakemnya seperti itu. Falau fa'alal amila dhalika bila syartin. Tapi kalau amil melakukan itu tanpa syarat. Ini gue kasih 5 juta nih, lu kelola dah. Tanpa disyaratin, lalu dia yang nyampe kotak dia, gue beli jelai dah, gue beli kandung, gue pinter bikin adonan, taruh gue bikin. Tanpa disyaratin, lam yafsud Al-qiradu tidak batal itu jual apa, tidak batal itu akad mudharabah kiranya ala rajihi menurut pendapat yang rajih. Wa yuqasu bakil umur bima dzakarna, kemudian perkara-perkara yang lain kita kiaskan dengan apa yang tadi kita sudah sebut bahwa tidak boleh si pelaku atau pemodal untuk melakukan penyempitan. Apa penyempitan itu? Menyempitkan geraknya si pekerja. Jadi pekerja dia punya keahlian, dia punya visi, dia punya penglihatan terhadap keuntungan, biarkan dia bekerja. Kalau disuruh nih, lu beli ini di sini, ntar lu jual di sini. Habis itu lah, itu lu nyewa orang aja. Jangan mudharabah. Kalau mudharabah itu adalah apa namanya membiarkan si pekerja untuk mengembangkan harta sesuai dengan caranya. Kalau sudah ditentuin cara kerjanya begini, itu namanya bukan mudharabah, itu ijaratu amal. Itu nyewa orang buat kerja sama kita. Dan itu tidak ada masalah. Artinya pilih dua aja, mau nyewa orang apa mau mudharabah begitu. Wallahu ta'ala alam wa ayyashtarita lahu juz'an ma'luman minar ribhi wa alla yuqaddiruhu bimuddatin. Dan syarat yang ketiga yaitu mensyaratkan juz'an ma'luman, kadar atau bagian yang maklum, yang jelas minar ribhi, daripada keuntungan. Itu syarat yang ketiga. Jadi syarat yang pertama mudharabahnya terjadi pada uang, mata uang yang berlaku. Kemudian yang kedua tidak boleh ada penyempitan terhadap gerak-geriknya si pekerja. Yang ketiga dijelaskan keuntungannya berapa. Jangan, pokoknya ntar untungnya kita bagi dua. Bagi dua tuh berapa-berapa tuh. Maka harus ditetapkan dengan juz'an ma'luman, kadar atau bagian yang maklum. Antara keduanya tuh tahu. Gua dari sini dapat 70%, dia dapat 30%, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, insya Allah kita lanjut besok hari, Sabtu Minggu libur kita. Hari Senin insya Allah, mudah-mudahan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru kami, para tokoh masyarakat, para ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau rekamannya dan menemukan ada kekeliruan baik dalam bacaan atau penerjemahan atau penjelasan, saya dengan sangat mohon untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.